بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله عنه: المزاح مع الصغير. المزاح يعني بمقصد المزاح يعني sesuatu yang sifatnya gurauan, bergurau, bagian dari jenis muda'abah. Ma'as-saghir, bersama dengan anak kecil. Dan yang dimaksud di sini adalah bahwa seorang murabbi atau orang tua kepada anaknya tidak selalu dalam kondisi serius. Namun ada hal-hal yang seharusnya anak tersebut diberikan kesempatan untuk bermain atau menyegarkan suasananya. Ya. Tidak selalu mengasah otak. Demikian pula seorang murabbi tidak selalu menampakkan kepada anak tersebut penampakan yang serius, sehingga dikhawatirkan seseorang menjadi sosok yang ditakuti karena menyeramkan, menakutkan. Namun ada waktu-waktu di mana seorang mizah, bergurau dalam hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Dan ini semua ma'asyiral rahimakumullah tentu sesuai dengan kadarnya. Tidak berlebihan. Tidak pula mengurangi dalam hal ini. Al-mizah bersama dengan as-sighar itu kedudukannya seperti garam pada sebuah makanan. Apabila berlebihan tentu tidak sesuai. Kurang pun terasa enggak enak. Namun yang dibutuhkan adalah al-iqtisad. Ya, sederhana, sesuai dengan porsi dan kadarnya. Sebab kalau berlebihan maka anak-anak itu akan menyangka bahwa ini teman saya, bukan lagi sebagai murabbinya. Dan ini dampaknya buruk. Boleh jadi anak tersebut akan berbuat yang tidak sepantasnya dalam keadaan dia tidak segan kepada gurunya. Dia tidak segan kepada gurunya. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah yang perlu diperhatikan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah Al-Ansari, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyaksikan hal ini. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Lalu Anas bin Malik menyebutkan satu kejadian. Yang satu kejadian ini beliau berkesimpulan tentang kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan siapa saja. Saghiran kana aw kabira. Kata beliau, wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Dan saya mempunyai saudara yang disebut Abu Umair. Disebut Abu Umair. Dan Abu Umair ini adalah saudara Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seibu. Satu ibu dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Namun berbeda bapak. Anas bin Malik dari ayahnya Malik, yang kemudian ketika Ummu Sulaim masuk Islam ayahnya enggan masuk Islam. Maka terjadilah perpisahan di antara keduanya. Lalu kemudian setelah itu tidak berapa lama ayahnya meninggal dan menikahlah Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Maka dari pernikahan Abu Talha inilah lahirlah saudara Anas bin Malik seibu yang diberi nama Abu Umair. Qala ahsibuhu qala kana fatiman. Qala yang zahir yang dimaksud qala di sini yang berkata adalah perawi yang meriwayatkan hadis dari Anas yaitu Abu Tayyah. Abu Tayyah perawi hadis ini dari Anas bin Malik. Ahsibuhu qala kana fatiman. Aku menyangka bahwa Anas bin Malik mengatakan kana fatiman, bahwa Abu Umair ini fatim, masih masa-masa disapih, dipisahkan dari ibunya, dari penyusuannya, menunjukkan masih kecilnya anak ini. Qala fa kana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fara'ahu. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang fara'ahu, lalu kemudian Rasulullah melihat Abu Umair. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Umair ma fa'ala nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? An-Nughair ini bentuk tasghir. Bentuk tasghir dari An-Nughar. An-Nughar. Nun yang didhammah. Gha yang difathah. An-Nughar. Dan An-Nughar ini jenis burung kecil. Jenis burung. Burung kecil. Jamaknya nigran. Ada yang menyebutkan bahwa burung ini paruhnya itu berwarna merah. Ada pula yang menyebutkan bahwa ahlul Madinah, penduduk Madinah, mereka menyebut burung ini dengan penyebutan al-bulbul. Al-bulbul. Antum pernah dengar syair tentang bulbul? Sautu safiril bulbuli hayya ja qalbi thamili al-ma wa zahru ma'a ma zahri lahzil muqali wa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali. Al-Asma'i rahimahullah ta'ala yang membuat syair Sautu Safiril Bulbul, masyhur dalam sejarah pada masa kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur ketika dia menantang para penyair. Abu Ja'far Al-Mansur ini punya hafalan yang kuat ya, dan dia punya budak laki-laki hafalannya kuat. Dua kali dia mendengarkan syair hafal. Kalau Abu Ja'far sekali hafal. Dia punya budak wanita perempuan, tiga kali dia mendengarkan syair hafal. Nah, maka dia pernah membuat sayembara, siapa yang mampu mendatangkan syair yang kami belum pernah mendengarkannya, saya akan berikan padanya hadiah sekian mas ya, dalam jumlah yang banyak. Maka para penyair ini datang. Nah, mereka buat malam hari, pagi harinya mereka datang. Naam, lalu dibacakan di hadapan Abu Ja'far Al-Mansur. Selesai dia membaca, kata Abu Ja'far, ini sudah lama saya sudah hafal. Maka dia mengulangi syair itu. Setelah dia mengulangi, jangankan saya, budak saya ini sudah hafal. Maka dia mengulangi, jangankan budak ini, budak wanita saya yang ada di balik tirai itu sudah hafal. Lalu dia mengulangi sampai para syuara menjadi bingung dengan keadaan. Akhirnya mereka bertemu dengan Al-Asma'i dari Mosul, Ardul Mosul. Naam. Lalu kemudian mereka menyampaikan kepada Al-Asma'i tentang Abu Ja'far Mansur. Ini kami baru buat malam hari, kami yang membuatnya, gak ada seorang pun yang bersama kami. Keesokan harinya tatkala kami menyampaikan, ternyata kata Abu Ja'far sudah kami dengarkan, bahkan sudah hafal. Kata Asma'i, ini makarnya Abu Ja'far Mansur, ini makarnya ini. Ya. Saya akan balas Abu Ja'far Asma'i. Akhirnya dia buatlah itu. Sautu safirul bulbul. Hayyaj qalbi thamil, al-ma' wa zaru ma'a mazahri lahdul muqal. Wa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam fakam tayammuni. غزيل أقيقلي فطفته من وجنة من ورد لحم الخجل فقال لا لا لا لا لا وقد غدا مهرولي والخد مال الطربة من فعل هذا الرجل فوالولد ووالولد ولي ولي يا ولد panjang dia menyebutkan itu. Abu Ja'far ingin mengulangi, sedikit pun tidak bisa. Nah, disebabkan karena kesulitan ungkapan-ungkapan dan kalimat-kalimatnya. Nah, akhirnya dapat hadiah Al-Asma'i rahimahullah. Al-Bulbul, ada yang mengatakan ini nama lain dari An-Nughayr, An-Nughar, yang disebutkan dalam hadis ini. Abu Umair, ma fa'ala An-Nughayr? Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughayr? Qala, kata Anas bin Malik, fakana yal'abu bihi. Fakana yal'abu bihi. Dan adalah Abu Umair ini pernah punya burung ini, dan ini menjadi tempat mainnya dia. Dia bermain dengan burung tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah merupakan hadis yang para ulama mereka sangat memperhatikan kandungan hadis ini, dan mereka berusaha untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya faedah dari hadis ini. Mengapa demikian? Ada sebabnya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa Abu'l-Abbas Ahmad bin Abi Ahmad al-Tabari, yang masyhur dengan Ibnu al-Qasim al-Faqih al-Syafi'i, beliau menyebutkan pada awal kitabnya bahwa ada sebagian orang mereka mencela ahlul hadis. Mereka mencela ahlul hadis. Kenapa kata mereka, ini kok ahlul hadis? Mereka meriwayatkan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang abah, yang tidak ada faedahnya. Masa masalah Rasul datang menghibur seorang anak kecil, ya Abu Umair ma fa'ala nugar, kok disebutkan juga dalam riwayat mereka? Padahal ini apa sih faedahnya nukil yang seperti ini? Mereka menganggap bahwa ini adalah ya kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada faedah sama sekali. Enggak bisa diambil hikmah di dalamnya. Sekedar gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil. Sama seperti orang tua bergurau kepada anaknya. Seorang murabbi bergurau kepada. Satu hal yang tidak perlu dinukil bagi mereka. Nah, maka Ahmad bin Abi Ahmad Tabari rahimahullah ta'ala pun ya, beliau fokus kepada hadis ini untuk membantah ucapan mereka yang menganggap bahwa hadis ini tidak ada faedah. Akhirnya beliau menyebutkan bahwa justru di dalam hadis ini sekian banyak fawaid dari fununul adab wal ilm wal fiqih, ya, sampai beliau menyebutkan kurang lebih 60 faedah. 60 faedah disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala secara ringkas, dan beliau ada beberapa tambahan. Sehingga kalau disebutkan semuanya enggak cukup. Jadi antum cari aja sendiri. Ya. Namun kita sebutkan beberapa faedah penting di dalam hadis ini. Di antara faedah hadis ini, diperbolehkannya berkunyah bagi seorang yang tidak memiliki keturunan, tidak punya anak. Nah, Abu Umair anak kecil, dan beliau berkunyah Abu Umair, tidak mengapa yang demikian. Bukanlah satu persyaratan kunyah itu harus memiliki anak yang dinisbatkan kepadanya. Abu Hurairah tidak punya anak, namanya Hurairah. Abu Bakar As-Siddiq tidak punya anak, namanya Bakar. Umar bin Khattab, siapa kunyahnya Umar, tidak punya anak yang namanya Hafs. Dan sekian banyak, ya, sekian banyak dari para ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya, mereka berkunyah padahal mereka tidak memiliki anak yang dengan nama tersebut. Dan yang demikian diperbolehkan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa kita bolehnya memberi kunyah kepada anak kecil. Meskipun dia kecil, diberi kunyah boleh. Dan yang demikian tidak terlarang. Dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil diperbolehkannya mizah, bergurau, selama tidak mengandung perbuatan dosa seperti dusta dan yang semisalnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bergurau. Nah, kata para sahabat, ya Rasulullah, innaka tumazihuna, engkau terkadang bergurau dengan kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin la aqulu illa haqqa, saya tidak mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita tua. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata ajuz. Orang tua enggak ada orang tua masuk surga. Balik dia dalam keadaan nangis. Kata Rasul, sampaikan kepada dia bahwa orang kalau masuk surga itu tidak seperti itu keadaannya, dalam keadaan kembali menjadi muda. Inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara uruban atraba. Maka mizah diperbolehkan. Naam. Dan mizah dengan anak-anak pun diperbolehkan. Dan itu tidaklah menghilangkan muru'ah. Karena ada yang menyangka bahwa ini mengurangi harga diri. Oh tidak, sama sekali. Selama seorang melakukan itu pada porsinya. Ya. Pada porsinya. Beda kalau seorang berlebihan sehingga tindakannya jadi kekanak-kanakan. Ini yang berlebihan, yang tidak sepantasnya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa diperbolehkan mentasghir sebagian nama-nama. An-Nughair, An-Nughar ditasghir jadi Nughair. Yang demikian diperbolehkan. Dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya bermain dengan burung kecil. Ya. Boleh bermain dengan burung, dengan ayam, misalnya. Yang jelas tidak memudaratkan mereka dan tidak menyakiti mereka. Nah, apakah diambil dari hadis ini bolehnya memelihara burung dengan sangkar? Khilaf para ulama. Sebagian para ulama mengatakan dari sini menunjukkan boleh. Tapi dengan syarat dia harus merawatnya. Ya, dia harus merawatnya dengan baik. Nah, dengan memberikan makanan dan minuman yang dia butuhkan. Adapun dia menahan dalam keadaan tidak diberikan makanan, tidak diberikan minuman, atau kondisinya seperti terlantar atau dikhawatirkan demikian, maka tidak diperbolehkan. Karena termasuk dalam bentuk ta'dzib, menyiksa hewan, dan ini haram. Naam, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala tatkala beliau menjelaskan hadis ini, tidak nampak bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya memelihara burung dalam sangkar. Karena boleh jadi burung ini seperti ayam yang lepas. Kata beliau, boleh jadi hadis ini, ya ini burung ini seperti ayam yang lepas, ya dia di luar, bukan di dalam sangkar. Sehingga Abu Umair bermain-main dengannya di luar. Tidak dalam keadaan ditahan dalam sebuah sangkar. Jadi kata beliau, dari hadis ini tidak jelas menunjukkan bolehnya memelihara burung dalam sangkar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya menggunakan saja' selama tidak takalluf. Saja' itu ucapan yang akhirnya sama atau mirip. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ini saja. Dan ini boleh selama seorang tidak memaksakan dirinya. Nah, adapun memaksakan diri, para ulama membenci hal itu. Seperti membuat doa-doa yang terlalu dipaksakan untuk dibuat seperti saja. Nah, untuk dibuat seperti saja. Saja itu sesuatu yang sifatnya alami dan tidak terlalu dipaksakan, tidak mengapa. Tidak mengapa. Ayuhan nas, afshu salam, wa at'imu at'am, wa silu al-arham, wa sallu bil-laili wa an-nasu niyam, tadkhulul jannata bi salam. Saja. Nah, namun bukan suatu hal yang dipaksakan. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bergaul dengan orang yang sebaya dengannya, orang lebih tua, dan bahkan kepada anak-anak pun beliau menampakkan al-akhlak al-karimah di hadapan mereka. Semoga apa yang kita sebutkan beri manfaat kepada kita sekalian. Adapun tambahan-tambahan faedah, silakan antum merujuk sendiri dalam kitab yang menjelaskan tentang faedah-faedah hadis ini, seperti Fathul Bari, Syarah Muslim An-Nawawi, na'am, dan syarah-syarah yang lainnya. Wallahu a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah.